والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sama-sama kita hormati Bapak RW, Ibu Kepala Sekolah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal 10 tahun lebih kurang di Madinah, Nabi sudah menjadi pemimpin tapi tidak punya kalender. Makanya dalam sejarah Islam kita tidak pernah tahu Nabi itu lahir tahun berapa. Kapan Nabi lahir selalu disebut tahun Amul Fil, tahun gajah. Kapan wahyu turun tak tahu tahunnya berapa. Tapi kalau pakai tahun Masehi 571 Masehi. Kalau hijrah belum. Kapan terjadinya Isra Mi'raj tak tahu tahunnya berapa. Selalu disebut Amul Huzni, tahun duka cita. Jadi ciri masyarakat primitif, dia tidak punya kalender sama sekali. Itu terjadi juga pada bangsa Melayu. Orang Melayu tak punya kalender. Orang Jawa punya kalender. Makanya raja kerajaan Majapahit itu sudah punya kalender, tapi kemudian dirobah pada masa kerajaan Sultan Demak. Sultan Agung merobah kalender Jawa, dicampurnya dengan kalender Hijriah. Makanya orang Kejawen menyambut satu Muharram, orang Islam menyambut satu Muharram. Karena tahun Muharram dengan tahun Saka, orang Jawa punya tahun Saka. Kita di Sumatera, Aceh tak punya kalender. Turun ke bawah Sumatera Utara, Batak tidak punya kalender. Tak ada tahun Batak, huruf Batak ada. Kemudian bawah lagi Riau, Palembang, Jambi, Melayu tak punya kalender. Turun sampai ke bawah Lampung tak punya kalender. Ini menunjukkan kita juga bangsa primitif tak punya kalender. 10 tahun Nabi berkuasa di kota Madinah tak ada kalender. Meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, naiklah penggantinya yaitu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar jadi khalifah tak lama, 2 tahun saja. Setelah 2 tahun meninggal. Lalu kemudian meninggal Abu Bakar, naik penggantinya Sayyidina Umar Ibn al-Khattab. Pada masa Umar ini datang seorang gubernur namanya Abu Musa al-Ash'ari. Kata Abu Musa al-Ash'ari, saya baru dapat surat khalifah dari kerajaan Romawi. Mereka pakai kalender. Inilah kalender Romawi yang dipakai sekarang, 2017. Adapun itu disebut 2017 Masehi, tak betul. Karena Masehi artinya Al-Masih Isa. Seolah-olah anak-anak kita dibodohi bahwa 2017 berarti Nabi Isa kalau hidup sekarang umurnya 2017. Tak betul. Tidak betul penisbatan Masehi kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalender itu dibuat oleh seorang raja dari Romawi namanya Kaisar Julian. Kaisar Julian inilah yang membuat kalender Masehi. Lalu kemudian kalender Romawi ini pindah ke Vatikan. Sekarang Italia, Roma. Ada seorang paus namanya Paus Gregorius. Diambilnya kalender Julian tadi, dirobahnya menjadi nama dia. Maka nama dari kalender Julian berganti menjadi kalender Gregorian. Diambil dari Gregorius, Paus Gregorius. Lalu kemudian dipakailah kalender ini di Vatikan. Ketika terbentuk PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, maka PBB mau menyamakan tanggal. Karena payah bersidang kalau tanggalnya beda-beda. Seluruh anggota PBB dikirim kalender. termasuklah Republik Indonesia, mendapatkan hadiah kalender dari PBB. Sejak itulah kita meninggalkan tahun hijrah. Sebelumnya orang Melayu Siak Sri Indrapura pakai tahun hijrah. Kerajaan Demak di Jawa pakai tahun hijrah. Kerajaan Nangro Aceh Darussalam pakai tahun hijrah. Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan, Makassar dan Bugis pakai tahun hijrah. Tapi ketika kita menjadi anggota PBB, kalendernya harus satu, harus ikut kalender Gregorius. Dan karena mereka mengaku pengikut Yesus, maka disebutlah kalender itu kalender Masehi, padahal tak ada hubungan dengan Nabi Isa sama sekali. Maka yang tepatnya bukan 2017 Masehi, tapi 2017 Romawi. Karena itu buatan Kaisar Romawi bernama Julian, pindah ke Vatikan Paus Gregorius, dinisbatkan ke Nabi Isa menjadi Masehi. Tiga kali perubahan. Ini perlu diketahui anak-anak kita, jangan sampai mereka tertipu. Karena sekarang informasinya, siapa yang paling menguasai pers, dialah yang bisa menguasai opini publik. Berita-berita di koran itu, coba tengok dalam kurung, siapa punya kantor berita? Reuters. Reuters punya orang Yahudi. Anak-anak kita kalau menonton film, filmnya diproduksi oleh Warner Bros. Warner Bros. Production House punya Yahudi. Produser film-film barat yang sampai ke kita itu diproduksi oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini tidak banyak jumlahnya di dunia. Negara Israel yang sedang menjajah Palestina sekarang, jumlah Yahudi yang ada di Israel 5 juta orang. Sedangkan penduduk Riau 6,5. Kalau didudukkan berhadap-hadapan antara Yahudi dengan Riau, secara jumlah kalah orang Yahudi. Karena Yahudi cuma 5 juta, Riau 6,5 juta. Tapi kita tidak bercerita tentang jumlah kuantitas, tapi bercerita tentang kualitas. Mereka bisa menguasai semuanya. Ketika pakar ekonomi yang memegang duit di seluruh dunia bisa menghancurkan kita. $1 dulu 2.500, sekarang $1 13.500. Siapa punya kerja? George Soros. George Soros itu siapa? Yahudi. Yang memproduksi film-film-film. Kenapa Nabi Muhammad digambarkan sebagai perampok, orang Islam sebagai teroris? Karena yang membuat film itu Steven Spielberg. Steven Spielberg yang super hebat dalam film itu Yahudi juga. Oleh sebab itu kita bangga belakangan ada orang-orang Islam yang pandai membuat film. Dibuatnya lah film Islami, religi, sehingga kita anak-anak muda tak lagi menonton film-film barat. Film lokal kualitasnya bagus, ceritanya menarik. Novel-novel Buya Hamka difilmkan. Tenggelamnya kapal Van der Wijk di bawah lindungan Ka'bah. Novel yang ditulis alumni Al-Azhar Habibur Rahman El-Shirazi difilmkan. Ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih. Kemudian datang pula dari Malaysia untuk tontonan anak-anak, untuk menyaingi barat. Batman, Wonder Woman, Spiderman bisa disaingi dengan Upin Ipin. Tapi ada satu yang tak baik di situ, Bang Saleh bencong. Nah, tidak ada opini publik, yang ada adalah opini yang dipublikasikan. Itu kata Winston Churchill dari Inggris. Tidak ada opini publik, yang ada hanyalah opini yang dipublikasikan. Satu opini pendapat dipublikasikannya lewat satelit, TV, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Maka dengan satu hembusan angin informasi, orang bisa terpengaruh. Baik dan buruknya tergantung apa kata pers. Baik kata TV, baik. Jahat kata TV, jahat. A'a Gim dulu pernah disanjung, baik, hebat. Semua TV mengatakan baik. RCTI mengatakan baik, Indosiar mengatakan baik, ANTV mengatakan baik, TPI mengatakan baik, TVRI mengatakan baik. Semua suka. Setiap ibu-ibu pergi ke Bandung, pasti dia minta foto sama A'agim. Tapi begitu TV benci dengan A'agim karena dia menikah lagi, semuanya benci. Bahkan ibu-ibu yang dulu minta foto, mencabut foto dari dinding kamarnya, dibakarnya foto A'agim. Padahal dia tidak berzina. Dia bukan mengganggu bini orang. Dia menikah. Ada dalam Al-Quran. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Tapi karena sudah dipublikasikan opini, RCTI mengatakan ini tidak baik. Acara was-was SCTV mengatakan tidak baik. Anda belum was-was sebelum nonton was-was. Hanya dirusak semuanya kepala orang kita. Maka opini publik amat sangat berpengaruh. Adik-adik yang mengupdate status pakai FB itu bisa membuat sebuah opini publik. Bisa mengangkat orang setinggi-tingginya, bisa juga menjatuhkan orang setinggi-tingginya. Ketika semua mengatakan kalender ini adalah Masehi, kita pun tertipu. Kamu lahir kapan? 1980 Masehi. Kamu lahir kapan? 1972 Masehi. Indonesia merdeka kapan? 1945 Masehi. Sumpah Pemuda kapan? 1928 Masehi. Pemberontakan PKI kapan? 1965 Masehi. Akhirnya semua mengatakan Masehi, Masehi, Masehi. Padahal tidak Masehi. Ini salah satu contoh bahwa opini bisa dikuasai oleh pers. Maka ustadz menguasai opini lewat ceramah. Ceramah, khutbah, tausiah harus merubah opini publik. Kalau tidak, maka umat Islam akan dikalahkan. Pengajian subuh, katakan ini bulan tahun Romawi. Pengajian kultum zuhur di Ar-Rahman, katakan ini tahun Romawi. Pengajian asar ibu-ibu wirid Yasin, pembahasan tahun Romawi. Pengajian dari maghrib ke isya, tahun Romawi. Pengajian habis isya, Romawi. Update statusnya, Romawi. Maka bisa kalah yang mengatakan Masehi. Tergantung suara terbanyak. Dalam dunia demokrasi, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Suara terbanyak, suara Tuhan. Ini kita ramai. Kita tak tahu siapa yang setuju, siapa yang tidak. Maka voting, vote memilih. One man, one vote. Satu orang, satu suara. Setelah dihitung semuanya, kita ada 500 orang. Habis itu dihitung. Siapa yang milih A? 400. Siapa yang milih B? 100. Maka yang menang adalah yang 400. Tidak ditengok dia benar atau salah. Tidak dia ditengok taat solat atau pecandu narkoba. Tidak dia dilihat otaknya PKI atau Ahlussunnah wal Jamaah. Karena dalam dunia demokrasi, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Azan bisa kalah? Bisa. Yang azan satu orang. Hayya 'alas shalah. Yang ngajak karaoke 9 orang. Yang mana suara Tuhan? Yang 9. Friend, ini kan malam Minggu nih. Ya. Ayo kita pengajian yuk. Kau ajalah pengajian. Satu yang ngajak pengajian. Yang 9 ngajak, ayo kita nongkrong-nongkrong di Jalan Sudirman. Depan, artis-artis India sedang berkumpul sekarang. Saya sangka tadi ini ibu-ibu di komplek Auri udah kesana semua. Rupanya masih ada lagi suara Tuhan. Makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Selama Muhammad masih ada, takkan turun azab. Sekarang Muhammad sudah tak ada. Ada potongan ayat lagi. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak akan menurunkan azab selama orang itu masih beristighfar. Kenapa azab melompat dari Riau ini? Ini Riau, ini azab. Begitu azab sudah mau turun ke Riau, melompat ke Sinabung. Habis tanah karu. Ini azab begitu sudah turun mau ke Riau, melompat ke Padang, Gampo di Sumatera Barat. Ini azab sudah mau turun, melompat tsunami. Habis Aceh. Itu yang baru datang tsunami, belum Sumanto datang. Wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Masih ada lagi ibu-ibu yang bangun tahajud malam mengambil tasbih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Masih ada lagi anak-anak lajang yang ketika diajak kawannya untuk mabuk-mabuk, untuk narkoba, mengatakan tidak. Astaghfirullahalazim. Ayo kita jalan-jalan ke Purna MTQ, jalan-jalan, ayo bawa motor yuk. Tidak, aku mau ngaji ke komplek Aul. Habis ngaji ini baru kita ke sana. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayolah kita ke karaoke koro-koro sebentar jalan. Tidak. Enak di atas, ada payungnya, berangin-angin, kita di atas ngopi-ngopi. Tidak, aku sudah hijrah. Sekali ku katakan tidak, tidak. Aku yang bayar. Iyalah. Ini opini publik. Suara terbanyak, suara setan. Dan itulah yang menang. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa in tuti' aktsara man fil ardi. Kalau kau ikut kebanyakan orang, yudhilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Masalah jilbab. Al-Quran mengatakan jilbab wajib. Ya ayyuhan nabi, hai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada nisa, semua perempuan yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, panjangkan jilbab mereka, menutup kepala sampai kaki. Penjelasan detailnya dalam hadis Nabi, karena Al-Qur'an ini lengkap secara global, tapi detailnya ada dalam hadis. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia haid, la yaslah laha an yura minha, tak boleh nampak dari badannya, illa hadza, kecuali wajah, wa hadza, tapak tangan, hadza wa hadza, zahiruha wa batinuha, bagian belakang, bagian muka boleh nampak, tangan sampai ke mana. Itu kata Allah. Tapi setan berkata, kau jangan pakai jilbab, nanti kalau jilbabmu terlalu panjang, kau payah cari kerja. Tak ada direktur perusahaan yang mau mengangkat kau jadi sekretaris. Masa sekretarisnya pakai kelambu? Kau jangan pakai jilbab panjang-panjang, nanti cantikmu hilang. Kau jadi gadis tua nanti, tak dipinang orang. Maka masa jilbabmu macam jilbab mak lampir? Akhirnya anak gadis pun takut. Kenapa? Suara Tuhan satu, suara setan banyak. Dia pakai demokrasi, suara terbanyak, suara Tuhan. Tuhan dikalahkan oleh setan. Bagi orang yang tak punya keyakinan, susah dia membedakan mana Tuhan, mana hantu. Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dia tidak bisa membedakan, karena dia tak ada ilmu. Makanya harus banyak pengajian, pengajian, pengajian. Anak SMP pagi di sini buat pengajian. Di sini pengajiannya. Ustaz kok tahu? Saya pernah di sini ceramah sekali. Anak SMA 8 buat pengajian. Saya ceramah di sana. Anak SMA 1 depan An-Nur buat pengajian. Saya ceramah di sana. Anak SMP Muhammadiyah SMK buat pengajian. Saya pernah ngisi di sana. Anak Man 1 Man 2, Man 1 PAUS Man 2 jalan di Ponegoro buat pengajian. Anak mudanya buat pengajian. Anak-anak muda ini bisa tahajud malam. Dari mana Ustaz tahu mereka bisa tahajud? Saya pulang dari Duri jam 2 malam ramai di jembatan Leton. Itu menunjukkan anak muda bisa tahajud. Cuman masalahnya mau atau tidak mau. Jadi tidak ada alasan kenapa anak muda tak tahajud. Tak bisa, bukan tak bisa, tak mau. Kecuali ketika saya pulang dari luar kota, sunyi, tak ada anak muda. Itu berarti tak bisa. Bukan tak bisa, harus bedakan antara bisa dan tak mau. Turun kami dari jembatan Leton, setelah saya antar kawan-kawan ke Tafakkuh, kantor Tafakkuh di depan Hotel Mayang Garden. Depan Hotel Mayang Garden ada karaoke Rosa, tapi bukan di karaoke itu kantornya. Di belakang, sebelah kiri. Habis itu kami pun lewat di Purna MTQ. Jam 2 malam penuh keliling Purna MTQ. Anak-anak muda iktikaf di situ. Yang satu lagi, memanjat kata listrik, mati. Jam 2 malam, itu menunjukkan bahwa anak muda bisa, tapi tidak mau. Nah, ketika opini publik ini dirobah, siapa yang merobahnya? Anak muda. Muncul geng motor. Tapi kemudian Allah membolak-balikkan hati mereka, muncul pula satu lagi, geng motor syariah melawan geng motor konvensional. Ada di Masjid An-Nur, anak-anak muda dikumpulkan sama Ustaz Doni, mereka buat kegiatan positif. Jam 5 sore ngumpul di Masjid An-Nur. Nah, lalu kemudian cari mana masjid daerah pinggiran Pekanbaru, Tenayan Raya, Rumbai Pesisir, Kulim, Panam. Kalau masjid di tengah Kota Baru sudah mantap, tapi masjid yang di pinggir-pinggir itu banyak masjid yang hanya sholat Jumat saja. Masjid Al-Ikhlas hanya buka Jumat saja. Tak ada orang, kamar mandi mati, busuk, tak ada. Maka datanglah geng motor syariah ini. Mereka datang bawa kain pel, mereka bersihkan, diundang jamaah tablik akbar, pengajian malamnya sholat tahajud, iktikaf, pengajian subuh. Dua pengajian. Pengajian dari maghrib ke isya, habis isya tanya jawab, iktikaf malam, sholat tahajud, paginya Pak RW, Pak RT, Pak Lurah diajak, bangkit semangat. Dari mana kita mulai Pak Ustadz? Kalian mulai dari masjid yang ada di daerah Simpang Bingung. Kenapa itu kita mulai? Karena di situ banyak orang-orang bingung mana yang benar, mana salah. Keluar kita dari Pekanbaru ini, pertama ketemu Simpang Bingung. Setelah 7 jam naik mobil, baru ketemu Simpang Benar. Setelah ujung Tanjung, Rokan Hilir. Begitulah jauhnya mencari kebenaran itu. Dari Simpang Bingung ke Simpang Benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Opini publik bisa dirobah oleh manusia. Muncul anak-anak muda membuat program hijrah. Dulu kita menganggap artis itu setan. Kenapa? Karena dia harus mengikut tulisan skenario. Kamu kenapa begini? Tuntutan skenario, Pak. Habis itu dia pergi umrah. Begini umrah, menangis di depan pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik. Direkamnya pula itu, labbaik Allahumma. Streaming langsung. Pulang dia dari umrah, pakai jilbab, wawancara. Gimana Mbak rasanya selama di tanah suci? Hati saya rasanya luluh di dekat keagungan Allah. Masya Allah, lebih khusyuk pula dia dari kita lagi. Dua minggu setelah itu dibukanya roknya balik, dibuka bajunya balik, buka jilbabnya balik. Dia berperan dengan segala peran. Ketika diwawancarai infotainment, loh kan kemarin baru pulang umroh. Ini kan tuntutan skenario. Kita profesionalisme kerja aja lah. Apa Mbak enggak takut ini dilaknat Allah? Ya kebenaran kan dari Tuhan. Kenapa kita mesti menghukum benar salah? Serahkan aja sama yang di atas. Tapi ternyata muncul artis-artis tobat. Ketika saya sedang di hotel, jam 1 malam, datang kelompok pakai baju putih, seragam, tertulis di sininya, Kajian Merdeka. Ada di situ Dimas Seto, ada di situ Primus, ada di situ Adrian, ada di situ Tengku Wisnu, ramai artis-artis. Kami udah buat kajian Pak Ustadz, khusus artis-artis aja. Ustadz bisa gak ngisi kajian untuk tempat kami? Bisa, saya bilang. Kapan? Bulan 10. Berarti bulan depan, 2018. Setahun lagi Pak Ustadz. Ya, saya bilang. Jadi gak bisa sekarang? Gak bisa. Nanti 2018 baru saya datang. Yalah kalau gitu Ustadz. Artinya apa? Ada komunitas. Dan Allah berjanji, wa may yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kalian yang meninggalkan pengajian ini, tidak mau dia ikut, ditinggalkannya Quran ini, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan datangkan sekelompok orang, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, dia cinta pada Allah, Allah cinta pada dia, yujahiduna fi sabilillah, mereka tetap memperjuangkan agama Allah. La yakhafuna fillah lawmata la'im, mereka tak pernah takut diejek, dikecam dan dicela. Itu janji Allah. Dulu orang barat membuat internet untuk merusak anak muda Islam. Gimana supaya anak laki-laki yang takut kenalan sama anak perempuan? Laki-laki waktu baru akil baligh 13, 14, 15 itu tak bisa kenalan sama perempuan. Mau nanya nama aja menggeletar dia. Nama kamu siapa? Lalu orang barat berpikir, gimana caranya anak laki-laki ini bisa berani sama perempuan? Maka dibuatnya alat. Apel digigit sedikit. Lalu dibuatnya alat namanya WhatsApp. Berapa nomor dia? 0813 bla bla bla bla bla. Lah, say hello. Hai. Apa kabar? Di mana kita bisa jumpa? Orang dengan penuh keberanian. WhatsApp dibuatnya. Bagaimana supaya dia bisa tukar-menukar informasi? Dibuatnya Facebook. Bagaimana supaya dia bisa punya video bergerak? Dibuatnya Instagram. Bagaimana dia supaya leluasa untuk menengok video yang haram? Dibuatnya YouTube. Sempurna ini untuk merusak kepala otak umat Islam. Anak-anak muda insya Allah rusak dengan ini. WhatsApp, Twitter, BBM, YouTube. Tapi ternyata Allah berkata lain. Justru anak-anak muda membuat grup pengajian, grup kajian WhatsApp, grup kajian YouTube, grup kajian Instagram, grup kajian. Ustadz Felix Siau paling banyak ceramah bukan di mimbar masjid, tapi di mana? Instagram, channel YouTube. Makanya orang barat tuh bingung, gimana cara merusak umat Islam ini? Orang kenal sama saya bukan karena pengajian langsung, tapi karena YouTube. Ketika saya sampai ke Pontianak, kami selalu lah menengok Ustaz. Dia bilang, di mana? Saya bilang, di YouTube. Di mana ada signal, pasti orang kenal sama kita. Tapi kalau sudah tak ada signal, pasti dia tak kenal. Rata-rata jemaah yang kenal sama saya, syaratnya dua. Ada signal, ada paket. Itu kenal tuh insya Allah. Pergi saya ke Makassar, naik pesawat dua kali sambung, kenal orang sama kita. Kenapa? Karena di Makassar ada dua. Ada signal, ada paket. Tapi dekat dari sini, dekat, bukan jauh. Indragiri Hulu, dekat. Masuk saya ke dalam, satu pun tak ada orang negur saya. Di kampung Talang Mama, cuek aja mereka. Karena di sana signal tak ada, paket tak ada. Menunjukkan bahwa yang dikatakan orang barat akan merusak Islam, justru tidak rusak. Justru senjata itu dipakai oleh anak-anak muda Islam untuk mengaji. Kita dengar suara Ustadz Hanan At-Taqi yang malam ini datang ke An-Nur. Dari mana kita bisa kenal? Dia punya channel di YouTube. Oleh sebab itu, ini mengkaji masalah opini publik, pendapat umum. Kalau umum mengatakan ini baik, maka dia menjadi baik. Dulu duduk-duduk sama perempuan, sama laki-laki, pantang, kata orang Melayu. Tak boleh. Sekarang semua mengatakan duduk-duduk dengan perempuan, foto-foto, bagus. Dulu anak lajang sama anak gadis, tahun 1986, mungkin adik-adik belum lahir. Saya waktu itu kelas 86, kelas 4 SD. Tetangga saya namanya Torkis. Dipotongnya lah gambar ceweknya, ditempelnya di bungkus rokok, di lemnya. Habis itu dipotongnya gambar dia, tempelnya, masuknya ke dompet. Mat-mat, tengok foto abang sama cewek. Ganteng kan? Dulu orang gak bisa foto sama perempuan. Sekarang dengan enaknya dia bisa selfie. Tak pakai lem, tak pakai kertas. Zaman canggih luar biasa. Sehingga orang mengatakan foto dengan perempuan itu wajar. Malah dibalik sekarang. Siapa yang tak pernah foto sama cewek, kau bencong ya? Mana foto ente sama cewek? Enggak ada. Hari gini enggak punya pacar, apa kata dunia? Berbalik dari 1986, 1996, 2006, 2016. Hanya dalam waktu 30 tahun yang dulu dianggap pantang, sekarang malah berbalik 180 derajat. Sekarang besok hari Ahad. Kalau adik-adik yang kuliah mau mensurvei di Pekanbaru, coba survei besok dari pagi, siang, sore, malam, hadiri berapa pesta di Pekanbaru, berapa yang tidak pakai foto laki-laki perempuan duduk dekat. Bukan foto di pelaminan, foto sebelum nikah yang disebut dengan perawet. Berapa yang tidak? Malah orang ketika datang itu yang pertama ditanya, foto perawetnya mana? Padahal dulu itu pantang. Tanya orang-orang tua Melayu Siak Sri Indrapura, dulu waktu akad nikah itu hanya laki-laki dan walinya saja, ayah si perempuan dengan mempelai laki-laki. Itu anak gadisnya setuju apa tidak, Pak? Ah, pergi makcik masuk ke dalam kamar, tanya anaknya, nak, setuju engkau dengan nikah dengan laki-laki yang di luar itu? Diam dia. As-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Kalau anak gadis itu diam, berarti setuju. Kalau janda, menangis dia. Kalau air matanya panas, berarti dia tak mau. Kalau air matanya dingin, berarti dia setuju. Dulu begitu. Anak gadis ketika ditanya, diam. Diamnya tanda setuju. Maka keluar hadis Nabi, as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Mau kau nikah dengan dia, nak? Diam dia. Anak gadis dulu begitu, anak gadis sekarang mau jawab iya aja, oh iya tuh iya banget ya. Sudah berubah opini publik. Lalu kemudian diam dia, maka si wali menikahkan. Keluar makcik, mak andam dari kamar. Dia diam, pakcik, kalau gitu dia setuju. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah, akad selesai. Sekarang sudah berubah. Begitu akad selesai, kepada mempelai perempuan diharap keluar untuk memperlihatkan buku nikah. Siapa yang mengajarkan itu? Sinetron. Buka balik. Kalau tak percaya sama cakap saya, Ustaz kan agama, tak ngerti budaya Melayu. Datang ke kantor LAM, Lembaga Adat Melayu Riau. Tengok tata cara menikah orang zaman dulu. Opini publik bisa merubah segala sesuatu. Makanya kalau kita tidak benar-benar kuat memegang tiang panjang, anginnya keras, ombaknya deras, maka hanyut. Tapi kalau akarnya tertanam ke bawah, pucuknya sampai ke langit, tak akan patah walaupun anginnya kencang. Tapi kalau dia sudah tidak berakar ke bawah, tak berpucuk ke atas, kemana air deras, ketika situ dia pergi. Apa namanya? Yang berakar ke bawah, berpucuk ke atas, pokok durian. Berakar ke bawah, pucuk ke atas, kayu tualang. Takkan tumbang. Lalu yang mengikut kemana arus itu mana? Tak berakar ke bawah, tak berpucuk ke atas. Apa dia? Enceng gondok. Kiambang. Kemana air, ke situ dia pergi. Kita yakin bahwa ini kucing. Ibu punya kucing satu ekor. Ibu yakin kucing Anggora, cantik, bulunya tebal, dikasih hadiah sama orang. Ini kucing Anggora. Pagi-pagi ibu jalan-jalan ke Tanah Lapang, sambil dari pagi besok bawa kucing Anggora. Datang Bapak Angkatan Udara. Bu, ya, bagus anjingnya ya. Kucing ini, ini bukan anjing. Ibu terus jalan. Tak lama sesudah itu datang anak muda. Beli di mana anjingnya, Bu? Ini kucing, bukan anjing. Tak lama sesudah itu dekat warung, datang yang punya warung. Ih, ngeri, anjing ya. Ibu mulai ragu, ini anjing apa kucing? Betapa opini publik bisa merubah. Sekarang banyak orang tua ketika menengok anaknya tak mau pacaran, kau pacaranlah. Kami sudah dengar ceramah Ustaz Somad, ceramah Ustaz Hanan Attaqi, ceramah kemarin dari Ustaz Salim Afillah, ceramah Ustaz Felix Siau, dia tulis buku, udah putusin aja. Kami enggak mau pacaran, Mak. Aku malu menengok kau tak laku-laku. Tapi ini berdosa, Mak. Dosa biar aku yang nanggung. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir suci bersih. Siapa yang merusak isi kepala otak anak itu? Orang tuanya. Fa'abawah, yang ngomong bukan saya, Nabi. Fa'abawahu yudawihawidanihi, emak dan ayahnya lah yang merubahnya jadi Yahudi. Au yunasranihi, menjadi Nasrani. Au yumajjisanihi, menjadi Majusi. Di sekolah sudah diajarkan sama guru, jangan pakai celana pendek ya nak. Aurat laki-laki itu baina surati wa rukbah, antara pusat dan lutut. Datang guru agama, jangan pakai celana pendek ya nak. Bawa sarung kalau mau sholat ya. Jangan pakai celana pendek ya nak. Islam mengajarkan aurat mughallazah. Begitu sampai di rumah, ayahnya pakai celana pendek. Anak mengalami kepribadian ganda. Sulit dia menangkap kebenaran. Dia mulai bingung, siapa yang benar? Guruku atau ayahku? Ini tidak mungkin kulawan, karena dia ayahku. Ini tak mungkin kulawan, dia guruku. Dua-dua konon ku hormati. Dia bingung, lahir generasi yang galau. Ustadku mengatakan tak boleh pakai celana pendek, tapi ayahku pakai celana pendek. Kalau begitu aku cari jalan keluar, aku tak bercelana sama sekali. Apa tak kacau anak-anak kita? Opini publik, opini pendapat, publik umum. Ketika semua mengatakan bahwa jilbab itu wajib, ustadz yang ceramah, pakailah jilbab. Ibu-ibu tablik akbar, pakai jilbab ya bu. Oh bu. Di sekolah MDA, anak mau pakai jilbab, maka terbentuk opini publik. Tapi tak mungkin, tak mustahil, suatu masa dunia berganti, musim berubah. Siapa yang pakai jilbab, berarti dia jadul. Siapa yang pakai jilbab, berarti dia pakai kelambu. Siapa yang pakai jilbab, dia ketinggalan zaman. Akhirnya anak-anak kita yang tak punya pendirian, labil, buih di tengah laut, tak ada kekuatan. Aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah jumlah kami waktu itu sedikit sehingga kami tercerai-berai? Bal antum kasirun, kalian banyak. Kenapa kami banyak orang tak segan? Lakinnakum wutha'un ka wutha'is sail, kalian seperti buih di tengah lautan. Pergi ke tengah laut, nampak buih memutih, tapi tak ada yang segan dengan dia. Perahu datang membelah, ikan datang melompat, karena dia tak punya kekuatan. Lebih baik menjadi karang, tak dikenal orang, kau di dalam, tapi kau tetap punya pendirian. Lebih baik kau menjadi tiang pancang, tapi tetap punya pendirian. Tapi nampak di permukaan buih, tak ada kekuatan sama sekali. Yang satu mengambil kakinya, yang satu mengambil kepalanya. Ini yang terjadi pada umat Islam sekarang. Saudara kita di Rohingya tercabik-cabik. Semua dunia mengatakan Rohingya salah. Rohingya salah. Salah Rohingya itu apa? Satu, karena dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita di Pulau Sumatera. Di atas Pulau Sumatera, Malaysia. Di atas Malaysia, Thailand. Di atas Thailand, Burma. Nama dulu Burma, sekarang Myanmar. Dalam Myanmar ini ada tanah kecil namanya Arakan. Di Arakan ini tinggal suku Rohingya. Keluar dari Arakan langsung masuk Bangladesh. Keluar Bangladesh, Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Kuch Hota Hai. India. Keluar dari India, Pakistan. Yang tiga ini Islam. India, Pakistan, Bangladesh. Hindu besar di India, tapi Islam juga banyak di India. Makanya ada jamaah kita yang disebut jamaah IPB, bukan Institut Pertanian Bogor. India, Pakistan, Bangladesh 40 hari. Jamaah tabligh. Karena di sana Maulana Ilyas, Maulana Zakaria Kandahlawi menyebarkan dakwah dari rumah ke rumah. India, Pakistan, Bangladesh. Kenapa antara Bangladesh ke Malaysia ini bisa tak Islam mereka? Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos. Bentuk wajahnya sama macam kita. Kulitnya sama macam kita. Rambutnya sama macam kita. Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar. Karena dulu orang India naik sampan langsung ke Sumatera. Andai dulu orang India itu naik kuda atau berjalan kaki, pastilah lima negara ini Islam. Tapi karena mereka dulu naik sampan dari Gujarat, langsung ke Aceh. Orang Aceh pun Islam. Lalu ada seorang laki-laki bernama Pono. Pergi dia ke Aceh, belajar dia dengan orang Aceh yang Islam. Orang Aceh itu bernama Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili. Singkili artinya orang singkil, Aceh singkil. Lalu si Pono tadi diislamkannya, menjadi muridnya. Ketika suatu hari Syekh Abdul Ra'ub singkil makan sirih, orang Aceh makan sirih, tiba-tiba jatuh tepak tempat sirihnya tadi ke dalam WC. Semua muridnya lari ketakutan. Busuk bau WC tua, septic tank kotor. Datang si Pono membersihkan WC itu. Diambilnya tepak sirih, dicucinya bersih, diberikannya ke Syekh Abdul Ra'ub Singkil. Hai Tuan Guru, ini tepak sirihmu. Disapu Tuan Guru kepala si Pono. Lalu kata dia, kau akan jadi ulama besar. Setiap kau bicara, orang akan melihat cakapku ada dalam lidahmu. Lalu berubah nama si Pono menjadi Syekh Burhanuddin Ulakan Pariaman. Ulama besar yang sampai hari ini namanya dikenang dalam sejarah, Syekh Burhanuddin Ulakan Pariaman. Ketika orang Arab menengok ada tanah di tepi laut, bahasa Arab tanah artinya bar, daratan. Bar, bar. Kalau sudah nampak daratan berarti kita akan aman. Barul aman, barul aman, tanah yang aman, kata dia. Tapi orang kita payah menyebut barul aman, piaman. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka datang kemari, akhirnya nenek moyang kita bisa meninggalkan empat: Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam, Burma. Hari ini masih menyembah lembu, pokok kayu, batu, hantu. Tapi sekarang orang Riau tak lagi ada yang menyembah lembu. Malah kita memakan lembu 4 kali setahun. Pertama, akikah. Kedua, walimah. Ketiga, takziah. Keempat, kurban. Dulu kita kalau makan daging senang, sekarang malah orang takut makan daging. Pak, jadi bapak besok datang akikah anak si Fulan. Kenapa? Aku asal menengok daging kambing ini kumat darah tinggi. Pak Anu kemarin meninggal kenapa? Gara-gara makan daging kambing, Pak Ustaz. Bekunang-kunang, mati. Padahal dulu kita makan daging ini payah. Jangankan makan daging kambing, makan daging ayam aja dulu payah. Dulu nunggu makan daging ayam itu dua. Pertama, kita sakit. Yang kedua, ayam itu sakit. Awak sakit, baru dipotongkan ayam. Yang kedua, ayam itu sakit, mengantuk. Sebelumnya mati, potong dulu. Sekarang orang malah tak mau makan ayam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, jadi nikmat besar bagi kita ketika datang Islam dari India, langsung melompat ke Pulau Sumatera, dilewatinya 5 negara: Laos, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Burma. Tapi ternyata menjadi musibah bagi saudara kita di Arakan. Sekarang mereka dianiaya. Seandainya Islam ini kuat, tidak akan ada yang berani merusak dia. Jangan ganggu tuh, abang dia preman tuh. Jangan ganggu dia, abangnya berkumis tebal betatu itu. Jangan ganggu dia, itu keponakan Pak Tentara itu. Mengapa mereka berani menganiaya saudara kita? Indonesia negara terbesar Islam di dunia, tapi mereka tak segan dengan kita. Kenapa? Sampai pesawat kita pun mereka tak segan. Begitu pesawat Amerika lewat di Vietnam, tembak, tembak, tembak ke Vietnam. Lewat pesawat Rusia, tembak. Begitu lewat pesawat Indonesia, jangan tembak. Kenapa? Jatuh sendiri nanti. Begitulah saking tak adanya hormat mereka ke kita. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita tengok Riau ini masih lagi bupatinya Muslim, wali kotanya Muslim, gubernurnya Muslim, alhamdulillah. Tapi jangan terlena, karena dulu ketika di Spanyol lun jauh di seberang Maroko, Andalusia, mereka juga Muslim. 700 tahun Islam berkuasa di Andalusia. Tapi sampai masanya kuat, terlena, lemah. jatuh. Itu sudah sunnatullah. Ad-da'if, yang lemah akan melahirkan perjuangan, yang berjuang akan melahirkan keberhasilan, yang berhasil akan melahirkan kenyamanan, yang nyaman akan melahirkan keterlenaan, yang terlena akan melahirkan kegagalan. Itu sudah sunnatullah, di mana-mana terjadi. Ustaz tahu itu anak orang kaya itu, Pak Ustaz. Ya, itu dulu bapak itu susah, Pak Ustaz. Waktu merantau ke Pekanbaru ini tak ada bawa apa-apa, susah. Orang yang susah melahirkan perjuangan. Setelah berjuang, dia kaya. Setelah kaya, anaknya tak bisa buat apa-apa. Akhirnya jual tanah, jual mobil, akhirnya susah balik. Nabi Muhammad susah, Abu Bakar susah, Umar susah, Utsman susah, Ali susah, berjuang. Pada masa Bani Umayyah, Abbasiyah kaya, mewah, terlena, jatuh, dibantai perang salib, hancur. Akhirnya tentara-tentara Islam mati. Pilihan cuma dua, kalau mau tetap Islam, out dari Andalusia, Spanyol. Tapi kalau mau tetap tinggal di Andalusia, kamu mesti murtad. Siapa nama ratu yang kejam itu? Dia bukan laki-laki, dia bukan DN Aidit, dia bukan yang berkata darah itu merah jenderal. Bukan. Dia siapa? Dia bernama, namanya indah sekali, Isabella. Ratu Isabella ini kejam luar biasa. Seluruh umat Islam yang ada di Andalusia, pilihannya dua. Kau mau tetap Islam, out dari Andalusia. Tapi kalau kau mau tinggal di Andalusia, berubah menjadi Kristen Katolik. Sekarang cucu dia yang memimpin Spanyol, namanya Juan Carlos. Tulisannya Juan Carlos. Real Madrid, Barcelona. Saya tak suka dengan itu. Lebih baik kita PSMS atau Persija saja. Orang yang tak mengerti sejarah, dia, ah itu kan masa lalu. Siapa yang tak mengenal masa lalu, dia akan terjerumus dalam lubang yang sama dua kali. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita yang tua-tua ini tak lama lagi mati. Yang muda mati juga. Yang tua jangan putus asa, yang muda jangan terlalu bangga. Tapi kita meninggalkan sesuatu di dunia ini. Kami kan bukan penceramah, Pak Ustaz. Kami bukan guru, Pak Ustaz. Ibu guru dia meninggalkan pelajaran di kelas. Ustaz Somad ceramah, dia meninggalkan pengajian di masjid. Saya sebagai ibu rumah tangga apa? Ibu nasihatnya pendek aja. Satu aja nasihat ibu. Nah, jilbab kau pakai. Nah, jilbab kau pakai. Nah, jilbab kau pakai. Maka sampai mati dia tak akan lupa. Nanti ketika dia punya anak perempuan, ingat dia cakap ibu itu. Nah, jilbab kau pakai. Bukan banyak kajinya, pendek, tapi sampai mati. Boleh jadi berbuih mulut ustaz membacakan dalil, tak masuk ke kepalanya, tapi cakap emaknya pendek saja. Nah, jilbab kau pakai. Setiap berfoto dia, orang lain begini, dia enggak. Kenapa kau begini aja tadi? Nah, jilbab kau pakai. Nanti ketika dia gadis, diambilnya HP, dibuatnya streaming. Dulu nasihat emakku, nah jilbab kau pakai. Habis itu diuploadnya ke Instagram. Sore dibuka, viralkan. Besok pagi tengok, 3 viewer. Tapi suatu saat dia boleh jadi menjadi booming. Apa maknanya? Kita sebarkan kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah menyepelekan kebaikan, walaupun kecil, remeh temeh, sepele. Saya Pak Ustaz kepala rumah tangga, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, jarang pulang. Apa yang bisa kami buat Pak Ustaz? Panggil anak laki-laki, anak laki-lakiku kini, kok ingin aku menjadi anak yang bertanggung jawab. Kau lihat ayahmu ini susah cari makan, ya, jangan kau kasih anak-anakmu makan haram. Ayah berjemur di panas terik matahari supaya kalian tak kena panas neraka jahanam. Singkat kata-katanya, tapi berkesan dalam hati anak. Pendek. Sekarang orang tak mau tahu lagi. Ibu tak bicara ke anak, ayah tak bicara ke anak. Akhirnya anak kehilangan tokoh. Siapa yang dia dengarkan? Michael Jackson. Siapa yang dia dengarkan? Artis idola dia. Akhirnya lost contact. Ayah, ibu, nenek, datuk, paman, pakcik, makcik, anak, keponakan, cucu. Acara arisan. Sepi, hening. La salam, wala kalam. Cakap tak ada, ngobrol tak ada, salam tak ada, tegur sapa tak ada. Semuanya duduk dengan dunianya masing-masing. Akhirnya salah satu dari mereka memfoto. Setelah dipoto, diuploadnya. Silent generation. Generasi bisu dan sunyi. Tak lagi ada kata-kata. Kadang kita ini lemah. Lemas, lesu. Tapi begitu bertemu dengan orang banyak, mata jendela jiwa. Mata saling bertatapan. Ruhnya bangkit semangatnya. Ketemu waktu maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Assalamualaikum. Selamat engkau, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat rumahmu. Warahmatullah. Semoga kau dapat rahmat Allah. Wabarakatuh. Berkah ilmumu, berkah hartamu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Itu tak ada lagi sekarang. Orang masuk kamar, kunci pintu dengan dunianya masing-masing. Sampai-sampai ketika dia mati pun tetangganya tak tahu dia mati. Akhirnya orang tahu dia mati karena bau bangkai menyengat. Didobrak pintu, sudah tinggal tulang belulang. Ustaz tahu dari mana? Berita di TV. Orang mati tak ketahuan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kita di Riau masih ada pengajian. Habis pengajian ini kami akan langsung ke ujung batu, Rokan Hulu. Besok pagi subuh, pengajian lagi semangat jihad subuh. Di Rokan Hulu itu setiap hari subuh Ahad. Kenapa Ahad dipilih? Karena itu hari libur. Ahad itu apa Pak Ustaz? Ahad artinya satu, hari pertama. Hari kedua Isnin, kita menyebutnya Senin. Hari ketiga Selasa, kita menyebutnya Selasa. Karena orang kita tak bisa menyebut Tha. Saya suka sama Selasa, Selasa. Hari yang keempat Arbi'a, payah kita menyebut Arbi'a, Rabu. Hari kelima Khamis, payah menyebut Kha. Hari apa ni? Kamis. Hari keenam hari berkumpul, apa dia? Al-Jumu'ah, berjamaah hari Jumat. Hari ketujuh hari Sabat. Sabat orang Yahudi menyembah Allah, melupakan ikan. Yahudi, ya. Kalian mau beribadah hari apa? Kata Yahudi, kami pilih hari Sabtu aja lah ya Allah. Hari Sabat kami mau beribadah. Yalah. Datang godaan. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Pada hari Sabtu datang ikan banyak. Begitu dia sudah mau beribadah, tiba-tiba ikan banyak. Hari lain tak ada ikan. Di hari Sabtu mau beribadah, itulah banyak ikan. Yahudi cerdas. Dia tidak menangkap ikan, dia tidak mengail ikan, dia tidak menangguk ikan. Digalinya kolam di tepi pantai. Kolam banyak. Ketika air pasang, ikan masuk ke kolam. Nanti sore dimasaknya ikan itu. Maka datang Nabi utusan kepada mereka. Allah kan sudah larang kalian nangkap ikan hari Sabtu. Kenapa kalian nangkap ikan? Kata Yahudi menjawab, kami tak ada nangkap ikan. Ikan itu yang masuk sendiri, tengok. Jadi kalau ada orang sekarang berkilah, berkelit, itu otak-otak Yahudi itu. Yahudi itu cerdas, tapi kecerdasannya untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah murka kepada mereka. Apa kata Allah? Kunu qiradatan khasiin. You to be a monkeys. Waang jadi cigak cingkuk. Maka monyet-monyet itu dari Yahudi. Yang betul itu monyet itu dari Yahudi. Datang Charles Darwin, dibaliknya. Kata dia, kita pula dari monyet. Ilmu monyet ini wajib diambil di SMP, SMA. Bahkan dijadikan ujian akhir nasional. Ilmu tajwid tak masuk. Bahasa Arab tak masuk. Ilmu fikih tak masuk. Quran hadis tak masuk. Tapi ilmu monyet masuk. Apa dia? Ilmu al-hayah. Ilmu, ilmu, hayat, hidup. Ilmu hayat, biologi. Ibu-ibu yang guru biologi, jangan sakit hati. Jangan langsung balik. Masa ilmu yang saya ajarkan ini disebut Ustaz ilmu monyet? Kata dia, dunia ini dulu awalnya tak ada tanah, air semua. Lalu matahari menyinari bumi jutaan tahun, air tadi kena panas, menyusut. Ketika air sudah menyusut, ikan yang dalam air berevolusi naik ke darat, memanjat ke atas pokok kayu. Bisa lo ikan lo memanjat. Lalu kemudian ikan tadi memanjat, berevolusi, memendek ekornya, berkurang bulunya, jadi orang. Itulah datuk nenek moyang Charles Darwin. Kata dia, dengan teori missing link. Tapi kemudian pada akhirnya muncul pertanyaan besar. Kalau ikan berevolusi menjadi monyet, monyet berevolusi menjadi manusia, kenapa kita tak berevolusi menjadi yang lain? Kenapa kita tetap begini? Mestinya muncullah makhluk yang baru. Entah apa kayak namanya. Kenapa tak ada? Itu menunjukkan teori itu gagal. Tidak benar. Itu hanyalah ilusi. Manusia bukan perubahan dari makhluk lain, dan manusia tidak akan berubah menjadi makhluk lain. Dia makhluk yang independen tersendiri. Monyet dengan dunia monyetnya, manusia dengan manusianya. Monyet bukan kelanjutan dari manusia. Ini ditanamkan ke kepala anak-anak kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pas 9:30 saya datang, 9:30 saya tengok jam. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai tertulis di botol 600 ml. Ini tak sampai 600. Bismillahirrahmanirrahim.